orang beriman itu berada di dalam dua kekhawatiran. Yakni kekhawatiran atas waktu yang telah dia lewati dan kekhawatiran atas waktu yang akan datang, di mana dia khawatir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan atas waktu yang telah dia habiskan, atas waktu yang telah berlalu, yang telah dia habiskan. Dan dia khawatir akan waktu yang akan datang, yang Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan. Apakah dengan waktu-waktu tersebut dia telah menggunakannya untuk di jalan Allah? Apakah waktu-waktu tersebut telah dia habiskan untuk menjalankan segala perintah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam menjauhi larangannya? Dan orang yang cerdas adalah orang-orang yang dia bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga dia tidak mau mengerjakan sesuatu apapun kecuali yang bermanfaat untuk kehidupannya setelah mati. Karena inilah dua kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh seorang yang beriman. Yakni dia khawatir jika waktu yang telah lalu, yang telah dihabiskan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa waktu tersebut. Dan dia khawatir akan waktu yang akan datang, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya, untuk apa waktu itu akan dia kerjakan. Sedangkan orang yang lemah, dia adalah orang-orang yang menghambakan hawa nafsunya, terlena dengan keindahan dunia, terlena ya dengan syubhat-syubhat syaitan, ya, perhiasan-perhiasan dunia, terlena dengan waktunya yang telah dia lewati. Dan ini sebagaimana atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الاماني. Orang cerdas adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan mengerjakan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan setelah matinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang-orang yang menghambakan dirinya untuk hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah dengan segala macam angan-angan. Ikhwanu fiddin, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwasannya waktu yang telah kita lewati ini tidak akan pernah berputar kembali. Dan perlu kita ketahui bahwasannya apa-apa yang telah kita lewati dari waktu-waktu kita yang telah lalu ini akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah di dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang dia memanfaatkan waktunya untuk kehidupannya nanti di akhirat, untuk kehidupannya setelah kematiannya. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru sabaha wa idza asbahta fala tantadhiru almasa wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika." Jika telah datang sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi hari. Dan jika telah datang pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Dan ambillah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Dan ambillah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Dan ketakwaan kepada Allah itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan yang namanya ilmu. Inilah manfaat ilmu. Ya. Di mana setiap orang yang dia duduk bermajlis ilm, mendengarkan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan inilah keutamaan ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin: shadaqatun jariyah wa 'amalin yantafa'u bi aw waladun salihun yad'u lah." Yani jika seseorang itu telah meninggalkan dunia, maka akan terputus semua amalannya kecuali di dalam tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yakni seseorang bersedekah dengan sedekah jariyah, yang di mana sedekah jariyah ini tidak akan terrealisasi kecuali jika dia telah berilmu. Jika dia mengetahui mana sedekah yang jariyah dan mana sedekah yang bukan jariyah. Dan ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang di mana dia mempelajari ilmu itu sendiri, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada saudaranya dengan keikhlasan. Ini ilmu. Dan ini termasuk apa? Termasuk amalan yang tidak akan terputus. Meskipun orang yang telah mengamalkannya itu meninggalkan dunia. Dan yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah. Dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakannya. Dan tidaklah seorang anak itu akan menjadi anak yang saleh kecuali jika orang tuanya mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu agama Islam ini. Sehingga anaknya bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anaknya memiliki akidah sebagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini penting. Dan wajib bagi setiap muslim, ya, yang dia ingin mengetahui agamanya, untuk duduk belajar. Dan ini adalah kebutuhannya seorang muslim. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan orang-orang Nasrani. Dan ini juga yang membedakan antara orang muslim dengan orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mereka bertakwa kepada Allah di atas ilmu, di atas petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan orang-orang Nasara yang mereka beribadahnya tidak di atas ilmu. Makanya ibadahnya kalau di gereja nyanyi-nyanyi, ya. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka telah mengetahui ilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Adapun orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam ilmu. Duduk bermajlis ilmu, mendengarkan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengamalkan ilmu tersebut. Inilah orang muslim. Sehingga apa? Sehingga hatinya menjadi tenang. Karena dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Rabb-nya, ya. Dan dia tahu bagaimana ibadah-ibadah yang dicintai oleh Rabb-nya. Karena sebab ilmu. Dan telah lalu beberapa masa yang telah kita lewati bersama, ya, pada pembahasan buku atau kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, yakni perkara-perkara atau perilaku-perilaku atau adat istiadat orang-orang jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Samini. Dan ini adalah buku muhimmah yang dimana kemarin, ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, ya, Al-Mas'alatul Ula, ya, dan belum sampai selesai pembahasannya karena begitu panjang. Ya, dan insyaallah pada kesempatan malam ini, ya, kita akan lanjutkan pembahasan pada al-mas'alatul ula, yakni perkara yang pertama. Kemarin telah diterangkan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menerangkan di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, di dalam masalah yang pertama bahwasannya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu beribadah kepada Allah dan mereka berdoa kepada Allah dengan cara menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara di antara doanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah perilaku jahiliyah yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mensifati ibadah atau tata cara ibadah orang-orang jahiliyah sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, ya, dalam surat Yunus ayat 18 dan surat Zumar ayat 3. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang di mana yang mereka ibadahi tersebut tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan orang-orang ini, yakni orang-orang saleh yang telah kami ibadahi ini, yang telah kami jadikan perantara di antara doa dan ibadah kami kepada Allah, mereka ini bisa memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati gaya ibadahnya orang-orang jahiliyah. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam kitabnya, walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Dan adapun orang-orang yang menjadikan, ya, selain Allah sebagai wali, pelindung, ya, ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak mengibadahi wali-wali tersebut. Illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan kemarin juga telah kita terangkan bahwasannya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama al-khalis, yakni agama ikhlas, yakni Islam, yakni agama tauhid, ya. Dan inilah agamanya para rasul, ya, di mana mereka diutus ke muka bumi ini, yakni untuk mengajarkan dan menyeru kepada manusia, ini menyeru manusia kepada at-tauhid. Inilah yang kemarin telah kita jelaskan. Ya. Dan kemarin pun telah dijelaskan oleh Syekh, ya, di dalam kitabnya yang telah kita baca, bahwasannya orang-orang yang menganggap baik apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menganggap baik atas apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah dari menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara di antara ibadah mereka dan doa mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas mereka surga dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, ya, wa ma'wahun nar, dan tempat mereka kembali adalah neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jeleknya, ya, tempat kembali. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang melanjutkan di dalam kitabnya pada al-mas'alatul ula, qala al-mu'allif, wa hadhihi hiya al-mas'alatul lati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin. Ya. Dan inilah, ya, masalah yang menyebabkan manusia itu terbagi menjadi dua. Dan ini adalah masalah yang menyebabkan manusia terbagi menjadi dua golongan. Ya, ini karena sebab kesyirikan, ya, dan karena sebab at-tauhid, bahwasannya manusia itu digolongkan menjadi dua kelompok. Li ajliha baina muslimin wa kafir. Ada kelompok muslim dan ada kelompok kafir. Ada golongan ahlu tauhid dan ada golongan ahlul musyrik, ahlu syaitan. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa indaha waqa'atil adawah. Ya. Dan karena sebab itulah maka ditegakkannya permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihad. Ya. Dan karena sebab inilah disyariatkannya al-jihad. Kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, yakni orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada kesyirikan. Fitnah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama seutuhnya menjadi milik Allah. Ya, ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin telah kita bahas bahwasanya tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam, kecuali agama tauhid, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan wahadihi al-mas'alatu allati tatafarraqa an-nasu li ajliha baina muslim wal kafir. Ya. Jadi tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan membawa agama tauhid, ya. Maka apa? Maka manusia terbagi menjadi dua. Yakni apa? Yakni orang muslim dan orang kafir. Ya. Orang-orang yang bertauhid dan ahlu syirik. Ya. Baik itu dari golongan ahlul kitabnya, ya, Yahudi dan Nasara ataupun al-ummiyin. Dan ini sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Alladzi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, alladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, dan demi zat di mana jiwanya Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, yahudiyun wala nasraniyun, ya, tidak dia seorang Yahudi ataupun dia seorang Nasrani, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'minu billadhi ursiltu bi, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa-apa yang telah aku bawa ini, atau terhadap apa-apa yang dimana aku diutus dengannya, yakni al-Islam, ya, agama yang selamat, yakni at-tauhid, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka termasuk dari penduduk neraka jahannam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafirin, ini bukanlah dari pemikirannya beliau, tetapi inilah yang telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak mau beriman terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari Islamnya itu sendiri ataupun Al-Qur'an dan Sunnah dan perkara-perkara gaib serta perintah dan larangan, ya, maka mereka tidak termasuk dalam golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka tidak beriman dan mereka mati di atas, ya, keadaan mereka tersebut, maka mereka menjadi penghuni-penghuni neraka jahannam. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi disebutkan. Meskipun mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dari golongan Ahlul Kitab. Karena apa? Karena agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Setelah diutusnya Rasulullah, ya, bahwasannya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang dia memilih selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ini orang-orang yang tidak akan diterima amalannya. Ya. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwasannya ada golongan-golongan kafir dan ada golongan-golongan yang muslim. Yani orang-orang muslim adalah orang-orang yang mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun orang-orang yang kafir, yakni adalah orang-orang yang tidak mau beriman atas apa-apa yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan ini. Wa qala syekh wa indaha waqa'atil adawah. Ya. Dan karena sebab inilah, ya, maka ditegakkannya permusuhan. Ya. Dan ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawah. Wal-baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Kafarna bikum. Ya. Kami mengingkari kekafiranmu. Wa bada bainana wa bainakum al-adawah. Ya. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan. Wal-baghdau. Dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai ya kalian ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan permusuhan ini bukanlah atas kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semata. Tetapi inilah kalamullah. Inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Bahwasannya karena sebab kesyirikan-kesyirikan mereka, ya, maka tegaklah permusuhan dan kebencian di antara ahlu tauhid, ya, dengan ahlul musyrik, ahlu syaitan, orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika hum dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung, sebagai wali, jika mereka itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Wa may yatawallahum, dan barang siapa yang dia, ya, dan barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, yakni orang-orang kafir yang mereka lebih mencintai kekafiran mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Inilah ya yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 23. Ya. Bahwasannya kesyirikan tersebut telah menjadikan permusuhan di antara ahlu tauhid dan ahlu syirik. Ya, telah membuat seseorang itu menjadi apa? Dua golongan. Yakni golongan tauhid dan golongan kesyirikan. Dan akan tegak permusuhan di antara ahlu tauhid dan ahlu syirik. Sebagaimana yang tadi dijelaskan ya di dalam surat At-Taubah ayat 23 dan juga di dalam surat Al-Mumtahana ayat 4 ya. Bahwasannya kita dilarang untuk apa? Untuk berloyalitas terhadap orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah bapak-bapak kita ataupun saudara-saudara kita. Ya. Ataupun meskipun mereka itu adalah ya keluarga-keluarga kita dan anak-anak kita. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya, engkau tidak akan, wahai Muhammad, tidak akan sekali-kali menemui, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, engkau sekali-kali wahai Muhammad tidak akan menemui suatu kaum di mana mereka beriman kepada Allah dan mereka juga beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallahu wa rasulahu, yakni mereka saling berkasih sayang terhadap orang-orang ya yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak dan anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya ataupun keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hatinya keimanan. Jadi tidak mungkin di antara orang-orang yang beriman itu bersatu dengan orang-orang musyrik. Dan tidak mungkin seorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya itu saling berloyalitas, saling mencintai ya, terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, tidak mungkin seorang yang memiliki keimanan di dalam hatinya itu senang terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang di mana mereka telah mengkhianati Allah di dalam ibadah. Yang di mana mereka telah menginjak-injak apa-apa yang dibawa oleh Allah, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Alkitab wa Sunnah, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sebagaimana air dan minyak tidak akan mungkin bisa bersatu. Ya, begitu juga dengan tauhid dan kesyirikan. Selamanya tauhid itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, ya, yakni orang-orang yang lebih cinta terhadap kekufurannya kepada Allah, terhadap kesyirikannya kepada Allah, mereka ini adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya, ini orang-orang yang beriman, untuk apa? Untuk menjadikan musuh-musuh Allah, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sebagai teman-teman setia. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahana ayat 1, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku. Ini orang-orang musyrik, ya. Dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Sebagai teman-teman setia, ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, wali ajli hasyuri al jihad, dan karena sebab kesyirikan tersebutlah maka disyariatkannya jihad, ya. Dan syariat jihad, ya, ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Dan kemudian Syekh membawakan dalil, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Yani surat Al-Anfal ayat 39. Ya, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, wa yakunu dinu kulluhu lillah. Ya, sehingga agama ya ini hanya menjadi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dan ini adalah dalil ya tentang syariatan jihad ya, terhadap orang-orang musyrik. Ini di dalam surat At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh. Dan mereka juga tidak mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Dan mereka juga tidak mengharamkan atas apa-apa yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan. Wala yadinuna dinal haq. Dan mereka tidak mau beragama dengan agama yang hak, yakni agama tauhid, yakni agama Islam. Minalladzina utul kitab, dari golongan orang-orang ahlul kitab, hatta yu'tu al-jizyah, sampai mereka memberikan al-jizyah, yakni upeti. Ayyadin wahum sahirun, dan mereka dalam keadaan tunduk, dalam keadaan kecil, dalam keadaan hina. Ya. Ini syariat jihad. Jadi semua perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu selalu dibangun di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Kitab was Sunnah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqim salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan atau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa yuqimu shalah, dan sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakah, dan sampai mereka membayar zakah. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melakukan ini, asamu minni, ya, dima'ahum wa amwalahum, maka harta dan darah mereka, ya, itu haram, ya, dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan begitu juga surat Al-Anfal ayat 39 dan At-Taubah ayat 29, ya, ini merupakan landasan, ya, tentang syariat jihad, ya. Dan perlu diketahui, ya, bahwasannya jihad, ya, secara etimologi dan secara bahasa maknanya adalah kesulitan. Ini makna jihad atau kepayahan, atau maknanya secara etimologi yakni mencurahkan segala daya dan upaya. Inilah makna jihad. Ya, dan perlu kita bahas sedikit tentang jihad, ya, agar apa? Agar kita tidak, ya, terjatuh ke dalam gulu, ya, sehingga, ya, karena semangat yang terlalu berlebihan di dalam jihad, ya, di mana jihad tersebut merupakan amalan yang tertinggi di dalam Islam, ya, hingga akhirnya, ya, dia melakukan, ya, aksi-aksi, ya, bunuh diri ataupun aksi-aksi membunuh orang-orang kafir tanpa hak, ya. Maka perlu diketahui bahwasannya jihad itu secara bahasa artinya adalah mencurahkan segala daya dan upaya atau kesulitan atau kepayahan. Adapun jihad secara terminologi, yakni secara istilah, bagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasannya jihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Ini secara istilah. Jihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Dan adapun makna jihad di sisi para ahlul fikih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, makna jihad indal fuqaha, di sisi orang-orang ahlul fikih, para ulama ahlul fikih, yakni seorang muslim dia memerangi orang-orang kafir yang tidak berada dalam perjanjian damai. Inilah makna jihad. Seorang muslim dia memerangi orang-orang kafir yang tidak berada di dalam perjanjian damai. Setelah orang kafir tersebut didakwahi dan diajak kepada Islam guna meninggikan kalimat tauhid. Inilah makna al-jihad, di sisi para ahlul fikih. Bahwasannya jihad itu tidak hanya seseorang memegang pedang, kemudian bertemu orang kafir, langsung dipenggal kepalanya. Lah, bukan itu makna jihad. Jihadnya seorang muslim, itu ada tata caranya. Ada batasan-batasannya. Ada ilmunya dahulu. Karena setiap ibadah itu haruslah dibangun di atas ilmu. Tidak dibangun di atas semangat. Tidak dibangun di atas keguluan. Dan juga tidak dibangun di atas prasangka. Ibadah tersebut haruslah dibangun di atas ilmu. Begitu juga dengan jihad. Seseorang muslim memerangi orang kafir, yaitu jika dia tidak berada dalam perjanjian damai. Jika dia berada di dalam perjanjian damai, maka tidak boleh. Seorang muslim membunuh orang kafir. Jika orang kafir tersebut berada di dalam perjanjian damai. Al-muslim ala syurutih. Dan haruslah seseorang itu memerangi orang-orang kafir, bukan ketika dia ketemu sama turis, bule, langsung sama dia dipenggal. Tetapi dia harus apa? Dia harus mendakwahkannya dahulu. Mendakwahkan Islam terlebih dahulu kepada orang kafir tersebut. Dan mengajak mereka kepada Islam. Dan tidaklah mereka melakukan itu semua, melakukan jihad itu semua, yaitu jihad di dalam dakwah ataupun jihad dengan menggunakan pedang, kecuali hanya untuk meninggikan kalimat tauhid. Untuk meninggikan kalimat tauhid. Bukan untuk meninggikan kelompoknya. Bukan untuk meninggikan pemimpinnya. Tetapi haruslah dia melakukan jihad tersebut untuk meninggikan kalimat Allah. Dan ini sebagaimana yang tadi telah yang disebutkan di dalam hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di dalam hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah wal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Rahul Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dia berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi ditegakkan. Barang siapa yang dia berperang supaya kalimat Allah yang paling tinggi ditegakkan, dialah yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad, itu memiliki beberapa bagian. Al-jihadu yanqasimu ila arba'atil aqsam. Dan jihad itu dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah jihadun nafsi. Jihad terhadap diri sendiri. Dan ini penting. Kemudian yang kedua adalah jihadu syaitan. Berjihad melawan syaitan. Dan yang ketiga adalah jihadul kufar wal munafikin. Jadi seseorang berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan inilah yang diinginkan dalam pembahasan di dalam masalah yang pertama ini. Dan yang terakhir adalah jihadu ashabid zulm wal bidah wal munkarat. Jihadnya terhadap orang-orang yang zalim, terhadap orang para pelaku ahlu bid'ah, dan orang-orang yang melakukan kemunkaran. Adapun yang pertama, yakni jihadu nafsi, yakni seorang berjihad untuk dirinya sendiri, yakni dia berjihad melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Agar apa? Agar dirinya selalu berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun termasuk jihad. Dan ini yang paling terpenting. Sebelum seseorang itu berjihad dengan pedang di jalan Allah, kehendaknya dia menjihati dirinya sendiri. Dia harus bisa menguasai dirinya dari hawa nafsunya. Sehingga apa? Sehingga muncullah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad nafsu ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yakni seseorang apa? Yang pertama yaitu dengan ilmu. Yakni seseorang duduk belajar tentang syariat Islam, tentang bagaimana caranya menguasai hawa nafsunya, tentang apa tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, ya, tentang apa itu Islam dan apa yang disyariatkan oleh Sang Penciptanya. Yakni dengan ilmu. Agar apa? Agar hawa nafsunya itu bisa terbendung. Kemudian yang kedua, tatkala dia sudah menjadi orang yang berilmu, ya, maka dia harus mengamalkan ilmu tersebut, ya. Jadi untuk melawan, ya, jihad melawan hawa nafsunya, ini melawan dirinya sendiri, itu tidak hanya dengan seorang itu duduk belajar ilmu saja, tetapi dia juga harus mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian caranya yang ketiga adalah ad-da'watul ilaihi, yakni seseorang setelah dia belajar dan kemudian setelah dia mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian dia mendakwahkannya kepada saudara-saudaranya yang terdekat, kepada temannya, ya, dan kepada kaum muslimin secara umum. Dan yang namanya dakwah itu pastilah ada, ya, gangguan. Yang namanya dakwah terhadap tauhid dan dakwah terhadap hak, ya, terhadap agama yang hak, itu pastilah ada gangguannya. Maka tata caranya yang keempat, yakni as-sabru 'alal adzafi, yakni seseorang sabar, ya, atas gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ini caranya jihadun nafs. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Aqar ayat 1 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Ya. Dan demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illa ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amalu salihat, dan mereka yang mengamalkan amalan-amalan salihat, wa tawasobil haqi wa tawasobil sabar, dan mereka saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran, ya. Dan ini adalah jihad yang pertama, yaitu jihadun nafsi. Seseorang itu haruslah dia menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya dengan ilmu, dan dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia mendakwahkannya, kemudian apa? Dia sabar atas gangguan yang ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah jihadu syaitan, yakni jihad melawan syaitan. Dengan apa jihad melawan syaitan itu? Yang pertama, yakni dengan cara membuang segala keraguan, ya, dan syubhat-syubhat dari syaitan ataupun dari orang-orang yang mengikuti syaitan, ya. Haruslah seseorang itu membuang keraguannya terhadap apa? Terhadap subat-subat dari syaitan. Ya. Sebagaimana di dalam surat Fatir ayat 6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, ya. Maka kita perlu berjihad melawan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Diterangkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitan ahadukum, ya. Fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqulu lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalika falyasta'iz billah wal yantah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yaqul, maka syaitan tersebut mengatakan, "Man khalaqa kadza wa kadza?" Siapa yang menciptakan ini dan itu? Hatta yaqulu lahu, sampai syaitan itu bertanya kepadanya, "Man khalaqa rabbak?" Siapa yang menciptakan Rabb kamu? Fa idza balagha dzalika, maka jika sudah sampai pada titik itu, falyasta'id billah, maka kalian apa? Berta'awudz kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyantah dan hentikanlah, ya. Karena ini adalah syubhat dari syaitan, ya. Dan ini waqi terjadi di saat ini, di mana orang-orang liberal yang mereka mengaku muslim, orang-orang munafik, ya, i'tiqadi, ini orang-orang liberal, mereka mengaku dirinya muslim, masuk ke bagian orang-orang kaum muslimin, tetapi menghancurkan akidahnya kaum muslimin, memberikan syubhat-syubhat yang datangnya dari syaitan kepada kaum muslimin, sampai-sampai seorang wanita yang dia menggunakan hijab, membuka hijabnya, sampai seorang wanita dan laki-laki muslim keluar dari agamanya, sampai mereka tidak memiliki adab terhadap Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang liberal ini akan mengatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan Rabb kami? Ya. Ini digunakan oleh mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya. Dan ini terjadi. Maka perlu bagi kita untuk apa? Jihad syaitan. Kita harus berjihad untuk apa? Untuk melawan syubhat-syubhatnya syaitan. Baik syubhat itu yang datangnya dari dalam diri, dari dalam pemikiran kita, ataupun yang di apa? Yang didatangkan dari orang-orang yang mengikuti syaitan. Ya. Lalu bagaimana caranya lagi? Kita jihadu syaitan. Yang kedua yakni dengan kesabaran. Dan yang ketiga yakni dengan keyakinan. Ya. Adapun jihad yang ketiga yakni jihadul kufar wal munafikin, yakni jihad kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan jihad ini akan terus-menerus ada. Senantiasa terus-menerus akan ada sampai hari kiamat nanti. Ya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhalladzina amanu afwan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah kamu melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, ya, dan tempat mereka adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ini adalah dalil pensyariatan terhadap jihad kepada orang-orang kafir, ya. Dan begitu juga terhadap dalil yang tadi telah kita sebut di awal, yang ini di dalam surat Al-Anfal ayat 39, dan ini juga adalah dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Begitu juga di dalam surat At-Taubah, ya, dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 193, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa la tazalu 'ithabatun minal muslimina yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man zahirina 'ala man tawahhum ila yaumil qiyamah. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan padanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya paham terhadap agama tersebut. Wala tazalu 'ithabatun. Ya. Dan akan senantiasa ada dari kelompok, ya, minal muslimin, dari kelompok kaum muslimin, yuqatiluna 'alal haqq, yang mereka ya berperang di atas kebenaran, ya, zahirina, secara jelas, alaman nawa'ahum ila yaumil qiyamah, ya, menghadapi siapa saja yang memusuhi mereka hingga hari kiamat, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan menunjukkan bahwasannya jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik ini akan terus sampai datangnya hari kiamat. Ya. Dan ini juga sebagaimana diterangkan di dalam hadisnya Uqbah, ya, bin Amr radhiyallahu anhu, wasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزال عصابة من أمتي يقاتلوا على أمر الله طاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. Senantiasa ya, kelompok dari umatku, ini kaum muslimin, terus menerus berperang di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mematahkan musuh-musuh mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka sekali-kali tidaklah membahayakan mereka hingga hari kiamat tiba dan dia tetap di atas ya jihad tersebut. Ya. Dan jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik ini dibagi menjadi dua, yakni jihad hujum dan jihad mudafa'. Yakni jihad dengan cara menyerang orang-orang musyrik tersebut, orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah jihad dengan cara apa? Dengan cara membela atau melindungi diri. Ya. Dan jihad dengan menyerang orang-orang kafir, ini haruslah terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, yakni haruslah dipimpin oleh seorang pemimpin, yakni kepala negara. Dan yang kedua adalah kaum muslimin memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan jihad hujum tersebut. Yakni jihad untuk apa? Untuk menyerang orang-orang kafir. Dan yang ketiga syaratnya, kaum muslimin memiliki wilayah atau negara ataupun kekuasaan. Dan adapun jenis jihad yang terakhir, yakni jihad ashabu dhul wal bid'ah wal munkarat, jihadnya para pelaku kezaliman dan para ahlul bid'ah dan para apa? Jihad untuk memerangi orang-orang yang melakukan kezaliman dan jihad untuk memerangi orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan kemungkaran, ya, ini adalah jenis jihad yang keempat. Yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara nasihat, ya. Dan ini sebagaimana dalil dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika af'aful iman. Ya, dan ini adalah ya pembahasan kita yang terakhir di dalam al-mas'alatul ula, di dalam masalah yang pertama, yakni apa? Tentang syuri'al jihad, tentang disyariatkannya jihad, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yakni perkataan Syekh annahum mutafarriquna fi dinihim, yakni bahwasanya orang-orang jahiliyah ya mereka itu senang untuk berpecah belah di dalam agama-agama mereka. Ya, dan insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena waktu yang membatasi kita, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, yaitu datangnya dari ana, wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih, dan adapun yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ana mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Naktafi ilahuna, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Fadil, Ustaz Khalil Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan tentang masail al-jahiliyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, diberitahukan kepada para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah. Mungkin di antara pendengar ingin memberikan pertanyaan dan tidak tahu ingin dikirim kemana, kami persilahkan untuk mengirimkan melalui email kotak surat at anasradio.com atau melalui Anas Radio atau melalui Messenger dengan nama Anas Radio. Bisa juga para pendengar Anas Radio yang ingin berbicara langsung dengan pemateri, yaitu dengan Ustaz Khalil Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Baik Ustaz, di sini kami sudah ada pertanyaan dari para pendengar. Yang pertama ya, itu dari Pak Risman di Jakarta Utara. Beliau bertanya, apa perbedaan tauhid dengan akidah? Terus demikian atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum. Halo? Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara tauhid dan akidah? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu mencolok antara tauhid dan akidah. Ya. Karena akidah itu adalah tauhid, wa tauhid wal akidah. Ya, cuman di dalam pembahasan akidah, ya, kita dibahas tentang pembahasan al-asma wa sifat. Dan akidah itu sendiri maknanya adalah keyakinan. Ini diambil dari al-i'tiqad. Ya, akidah, keyakinan. Yakni nanti di dalamnya akan dibahas tentang tauhid al-asma wa sifat, begitu juga dengan tauhid al-uluhiyah wa tauhid rububiyah. Adapun di dalam tauhid sendiri, di dalam pembahasan tauhid pun juga akan dibahas tentang pembahasan pembagian-pembagian tauhid. Bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tauhid rububiyah wa tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat dan tauhid al-mutaba'ah, ya, indal ba'dhal ulama. Yani menurut pendapat sebagian ulama, ya, ini bahwasanya tauhid dibagi menjadi 4, dan yang lainnya berpendapat bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3, ya. Dan tidak ada perbedaan yang begitu mencolok di antara tauhid dan akidah, walau alam insyaallah. Masyaallah, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan mungkin terakhir ini, Ustaz, ya. Aywa. Dua aja pertanyaan karena waktu yang membatasi kita. Di sini ada pertanyaan dari Pak Warsidi. Mungkin ini pertanyaan ngetes atau gimana, Ustaz? Jadi galau sepertinya, Ustaz. Iya. Pertanyaannya ngaco. Jadi begini pertanyaan, Ustaz. Dasarnya orang beragama kan percaya adanya Tuhan. Yang aku tanya, dalilnya agama itu apa? Tafadhal, Ustaz. Gimana? Coba diulang lagi pertanyaannya. Di sini tertulis, dasarnya orang beragama kan percaya adanya Tuhan. Iya. Yang aku tanya, dalilnya agama itu apa? Tafadhal, Ustaz, terangkan kepada kami. Dalilnya agama? Iya. Iya. Ya. Perlu diketahui bahwasannya, ya, agama, ya, dalilnya agama ini maksudnya apa? Dalilnya agama, ya. Ya. Kalau misalkan dia mengatakan, ya, bahwasannya dasarnya seseorang itu percaya dengan Tuhan. Ya. Orang-orang Nasrani mereka juga percaya terhadap Allah. Ya, mereka mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, ya. Dan juga, ya, bahwasannya apa? Bahwasannya orang-orang Yahudi pun juga sama. Mereka mengakui bahwasannya Allah adalah Rabb. Dan juga orang-orang musyrikin, ya, dari golongan al-ummiyin, yakni orang-orang yang tidak bisa baca tulis, yakni bangsa Arab, ya, di mana telah kita jelaskan pada pembahasan di awal kali pembahasan, bahwasannya bangsa Arab itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mengikuti agamanya Ahlul Kitab. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tetapi agama tersebut telah diselewengkan. Sehingga mereka menjadikan Lata dan Uzza sebagai sesembahan selain Allah. Yang mereka inginkan bukan menyembah kepada Lata dan Uzza, tetapi menjadikan Lata dan Uzza itu sebagai perantara di antara ibadah mereka kepada Allah. Dan begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, terutama orang-orang Nasara, bahwasannya mereka juga menjadikan Isa alaihi salam itu bukan sebagai Tuhan, tetapi mereka menjadikan Isa alaihi salam itu sebagai wasilah di dalam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah, ya, pengakuan orang Nasrani itu sendiri, seorang supir mikrolet yang mengatakan kepada, ya, saudara kita, ya, Ustaz Abdullah, ya, Al-Jakarti, ya, mengatakan bahwasannya kami juga beribadah kepada Allah. Kita ini sama-sama beribadah kepada Allah. Tidak ada yang membedakan kita. Ya. Tapi insya Allah, dijawab bahwasannya yang membedakan kita adalah kita hanya beribadah kepada Allah dengan tauhid, dengan ikhlas. Bagaimana makna ikhlas yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, ini kita tasfiyatul a'ma min syawa'ibi syirk. Ya, ini membersihkan segala amalan dari noda-noda kesyirikan, wa tasfiyatun niyyah wa tasfiyatul qalb bi salihin niyyah, dan membersihkan hati dari apa? Dari buruknya niat. Ya. Inilah perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang yang selain Islam. Bahwasannya orang Islam mereka itu beribadah kepada Allah di atas ilmu dengan tauhid. Dan bahwasannya agama Islam dia adalah agama tauhid. Dan agamanya para rasul adalah agamanya tauhid. Dan adapun orang-orang yang mengikuti agama selain agama tauhid, berarti mereka tidak mengikuti agamanya para rasul, ya. Dan mereka juga tidak mengikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa dalilnya beragama? Ya, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Yang maknanya liya'buduni ay yuwahhiduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Yang ini maknanya yuwahhiduni. Yang ini dengan mentauhidkannya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita dasarnya percaya kepada Tuhan semata. Ya. Kalau misalkan kita percaya kepada Rabb kita, kita percaya bahwasannya Allah adalah Rabb Al-Khaliq, ya. Al-Mudabbir, Zat yang Maha Pencipta, yang Maha Mengatur, yang bisa memberikan mudarat dan manfaat, maka sudah semestinya kita percaya bahwasannya Allah adalah Zat yang berhak untuk diibadahi semata. Ya, tidak ada zat lain yang tidak yang patut diibadahi kecuali Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena kita telah mengetahui bahwasannya kita percaya kepada Allah, maka kita harus apa? Harus mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada dirinya semata, maka kita harus mengikutinya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang terakhir, ya, khataman nabiyyin, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ya, bukanlah Rasulullah itu adalah bapak di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan disebutkan di situ penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Karena sebelum seseorang itu diangkat menjadi seorang rasul, haruslah dia menjadi seorang nabi. Maka kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Ya. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir, ya, maka agama yang diterima di sisi Allah adalah agama yang terakhir. Ya, ini siapa? Islam. Ya. Yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama bagi kalian, ya. Wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Dan ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Kalau kita mengaku bahwasannya kita percaya kepada Tuhan, ya, ini siapa Tuhannya? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, ya, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rabb kita. Untuk menjadikan Islam sebagai agama. Ya, ini untuk tidak, ya, untuk membangun hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi diterangkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan ini adalah fungsi tujuan penciptaan manusia. Ya. Jadi kalau ada seorang manusia yang dia tidak beribadah kepada Allah, kepada Rabb-nya, hatinya akan menjadi hampa. Kenapa? Seperti anak yang hilang. Ya. Dia tidak tahu, ya, akan kemana hidupnya ini akan dibawa. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menetapkan untuk hambanya Islam sebagai agamanya. Ya. Islam sebagai agama yang harus dipeluk oleh umat manusia saat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, seandainya Musa alaihi salam hidup, maka tidak ada pilihan bagi dirinya kecuali untuk mengikuti agamaku. Ini perkataan Rasulullah. Musa alaihi salam, seandainya beliau hidup, maka tidak ada pilihan bagi dirinya kecuali untuk mengikuti apa yang aku bawa. Apalagi manusia selain rasul. Ya. Inilah dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa Anda jawab, ya. Tafadhal ya bahasa. Naam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz kita Ustaz Sulit Khairullah Ta'ala, dan pada akhirnya telah sampailah pada waktu yang terakhir, dan Masya Allah, mudah-mudahan apa yang telah Ustaz sampaikan menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para pendengar bisa mengambil faedah di dalamnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Khalid, kepada Ustaz Ustaz, afan, Ustaz. Aywa? Kami langsung tutup saja, Ustaz, ya. Kepada... Ayo, fatal. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz Khalil. Mungkin... Jazakumullah khairan atas tausiah-tausiahnya. Dan kami... sudahi dengan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi para pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterangan-keterangan yang sangat penting masyaallah dari ustaz kita Ustaz Khalil Hafidzullah taala yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya serta nasihat-nasihatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini kita baru saja membahas adat budaya kaum yang hina, lanjutan orang-orang dalam bab lanjutan orang-orang jahil beribadah kepada Allah dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan atau sekutu bagi Allah. Baiklah, kami informasikan kembali kepada pendengar Anas Radio yang dirahmati Allah untuk saksikan terus acara kami atau dengarkan terus acara kami yang live setiap harinya pada waktu selanjutnya. Dan akhirnya kami di sini sebagai pembawa acara banyak kekurangan dan kealfaan. Atas segala kekurangan kami mohon dimaafkan dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.